hidup penuh dengan penawaran. Itu tak bisa dinafikan. Yang menjadi persoalan apa yang ditawarkan. Awas, ucapan orang yang menyebut kawan namun menjerumuskan. Karena itu bijaklah mengenali, jangan terima apapun yang ditawarkan tanpa membuat sebuah pertimbangan. Banyak penawaran, lagi-lagi itu tak terhindarkan karena memang warna kehidupan. Tapi tawaran untuk kebaikan sering jauh lebih sedikit daripada tawaran untuk kejahatan. Jangan pernah menjadi penanggung beban yang orang menyebut kawan. Artinya, jangan ia berbuat salah dan engkau ikut di dalamnya. Itu akan menjadi malapetaka yang sangat menyedihkan. Tawaran perlu dihindarkan. Ada banyak jeratan di kehidupan, tapi jangan terjerat di sana. Ada banyak tawaran yang diberikan, tapi pilih dengan bijaksana. Hidup baik sudah semestinya. Benar dan adil, itulah gairah yang akan memberikan terus bagi kita kekuatan dalam kehidupan sehingga membuat hidup kita menjadi penuh dengan makna. Temukan tawaran yang harus diterima, buang tawaran yang salah. Banyak jeratan, jangan terjebak di sana. Ayunkanlah langkah buat kaki seakan bermata, sehingga melihat batu bukan hanya yang besar, tapi kerikil kecil yang bisa menjatuhkan. Penuh dengan kehati-hatian, membuat tidak terjerat dalam kesesatan. Itu akan menjadi hidup yang indah. Bijaksana, itulah kata kuncinya. Banyak tawaran, jangan terima semua. Banyak jeratan, awas, jangan terjerat di sana.